بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى غفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة باب فضل قراءة قل هو الله أحد ثم سورة بعدها في كل ركعة هكذا موجود عندكم ada keterangan mu'al tanda aman insyaallah ya bab keutamaan membaca surat qul huwallahu ahad kemudian membaca surat setelahnya pada tiap-tiap rakaat Jadi prakteknya membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, ditambah satu surat lagi setelahnya. Al-Ikhlas dulu, baru membaca surat yang lain setelahnya. Dan itu setiap rakaat. Syekh mengatakan ada keutamaannya. Fadilah di sini menunjukkan kebolehan. Yang kedua, menunjukkan anjuran. Apabila dilakukan seperti yang disebutkan dalam hadis. Tidak sampai pada tingkat kewajiban. Ya, tidak sampai pada tingkat kewajiban atau persyaratan sahnya sholat atau rukun sholat. Tidak. Jawaz au mustahabbah. Diperbolehkan atau dianjurkan. Kita baca riwayatnya. Qala رحمه الله تعالى قال الإمام أبو يعلى رحمه الله dalam musnadnya قال حدثنا مصعب ابن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الداروردي صدوق مصعب الزبيري معروف Thiqatul Ma'ruf Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darawardi An Ubaidillah Ibnu Umar Al-Umari An Thabit Al-Bunani Thabit bin Aslam Al-Bunani An Anas Ibnu Malik Dari Anas bin Malik Semoga Allah meridainya Semua rijalnya thiqat ma'rufin Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi Saduq sehingga dikatakan Hasan. Dari Anas bin Malik anna rajulan bahwasanya ada seseorang laki-laki di masa itu kana yalzamu qira'ata qul huwallahu ahad. Dia selalu menetapi Ya, selalu menetapi bacaan Qul huwallahu ahad fi shalah dalam salatnya fi kulli surah pada setiap surat. Wa huwa ya'ummu ashabahu sedangkan dia posisinya mengimami teman-temannya. Yakni dia sebagai seorang imam. Ya, pada salatnya setiap rakaat membaca Qul huwallahu ahad. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada dia, "Ma yalzamuka hadhihi surah?" Apa yang membuat engkau menetapi surat ini? Qala, dia menjawab, "Inni uhibbuha." Sesungguhnya aku mencintai surat ini. Qala, maka Rasul menjawab, menjelaskan, bersabda, "Hubbuha adkhalakal jannah." Kecintaan kepada al-ikhlas ini sebab memasukkan engkau dalam surga. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, "Hadza hadithun hasan wa qad 'allaqahu al-Bukhari." Al-Bukhari membawakan dengan mu'allaq, dengan syarat mu'allaq, tidak dimausulkan sanadnya. Qala wa asnadahu Tirmizi, tapi dibawakan secara musnad, secara sambung isnadnya oleh Tirmizi rahimahullah. Faqala rahimahullah, "Haddatsana Muhammad ibnu Ismail." Siapa dia? Al-Bukhari. Wa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Al-Bukhari Syekh Tirmidhi. Qala akhbarana Ismail ibn Abi Uwais al-Madani. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad. Yang di atas. An Ubaidillah ibn Umar. An Thawd al-Bunani. An Anas ibn Malikin qal. Lebih panjang riwayatnya. Katanya Anas ibn Malik, "Kana rajulun minal ansar." Dulu ada seseorang laki-laki dari sahabat Ansar. "Ya ummuhum fi masjid Quba." Mengimami mereka di masjid Quba. Lebih rinci ya. Sahabatnya dari Ansar jadi imam di masjid Quba, dirinci. "Fakana," maka kebiasaan dia, "kullama iftataha suratan," setiap kali dia membuka, memulai sebuah surat, "yaqra'u lahum fi shalah," yang dia bacakan untuk mereka dalam salatnya, "yaqra'u biha," dia membaca surat tadi, "iftataha bi qul huwallahu ahad." Dia selalu membuka, memulainya dengan qul huwallahu ahad. "Hatta yafrugha minha," hingga dia selesai baca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, "thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha," kemudian dia membaca surat yang lain bersama dengan Al-Ikhlas tadi. Sehingga kaifiahnya dijelaskan di sini. Membaca Al-Ikhlas sampai selesai, baru membaca surat yang lain bersamanya. "Qala wa kana yasna'u dzalika fi kulli raq'atin," dan dia melakukan hal itu setiap rakaat. Setiap rakaat. "Fakallamahu ashabuh," maka teman-temannya berbicara kepada dia. "Faqalu," mereka mengatakan, "innaka taqra'uha bihadhihi surah," sesungguhnya engkau selalu membaca surat ini, Al-Ikhlas. "Thumma la tara annaha tujzi'uka," tapi kemudian engkau tidak memandang itu cukup bagi kamu. "Hatta taqra'u bi suratin ukhra," hingga engkau membaca surat yang lain. Kenapa ini? Selalu begitu. Baca Al-Ikhlas itu tak cukup. Ditambah surat yang lainnya lagi. Dibikin jabokat. Kata mereka, "Fa imma an taqra'a biha." Kita kasih opsi pilihan. Engkau membaca Al-Ikhlas saja. "Wa imma an tad'aha wa taqra' surat ukhra." Atau yang kedua, kamu tinggalkan Al-Ikhlas itu dan engkau membaca surat yang lain. Artinya jangan digabung gitu loh. Kalau mau Al-Ikhlas, ya sudah itu aja, jangan yang lain. Kalau enggak, jangan baca Al-Ikhlas, baca surat yang lain. Cukup satu surat. Qala, dia menjawab, "Ma ana bitarikiha." Aku tidak akan meninggalkan Al-Ikhlas ini. "In ahbabtum ana ummakum biha fa'altu." Kalau kamu suka, aku imami kalian dengan cara itu. Aku kerjakan. Jadi imam kalian. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kamu tidak suka, aku tinggalkan kalian. Artinya aku tidak lagi sebagai imam. Wa kanu yarawnahu afdalahum. Nah, mereka dahulu para sahabat Ansar memandang orang ini yang paling afdal di antara mereka. Yang paling utama di antara mereka. Wa karihu ayya ummahum ghayruhu. Dan mereka tidak suka kalau ada orang selain dia yang mengimami mereka. Sudah senang sama imam ini. Sudah klop sama imam ini. Cuman kok janggal gitu loh. Surat Al-Fatihah dibaca. Selalu Al-Ikhlas dulu. Terus surat yang lain. Terus begitu. Falamma atahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, akhbaruhul khabar. Mereka memberitakan kabar tentang laki-laki itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bertanya, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bi ashabuk? Wahai fulan, apa yang menghalangi engkau untuk melakukan yang diperintahkan teman-teman kamu tadi? Imma baca Al-Fatihah Al-Ikhlas, wa imma Al-Fatihah dan surat yang lain, jadi kabur. Wa ma yahmiluka, dan apa yang memotivasi kamu, yang membawa kamu an taqra hadhihi surah fi kulli raka'ah? Apa yang membawa kamu, yang memotivasi kamu membaca surat ini Al-Ikhlas di setiap rakaat? Faqal, dia menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inni uhibbuha, aku mencintai surat Al-Ikhlas ini. Faqal Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaan kepada Al-Ikhlas ini memasukkan kamu ke dalam jannah. Qala Tirmidzi rahimahullah, ini cuman Tirmidzi. Hadza haditsun hasan gharibun min hadha al-wajh min hadits Ubaydillah ibn Umar an Thabit al-Bunani. Sama sini. Dia mengatakan ini isnad hasan gharib dari hadisnya Ubayd bin Umar. Qal wa qad rawa, beliau membawakan isnad yang lain yang kedua. Waqad rawa Mubarak ibn Fudalah an Thabit al-Bunani an Anas. Ini jalur yang lain. Maka Mubarak ibn Fudalah, beliau menguatkan Ubaidullah bin Umar al-Umari. Beliau meriwayatkan dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik, anna rajulan qal. Sesudah seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, inni uhibbu hadhihi surah. Aku mencintai surat ini, yaitu qul wallahu ahad. Qal, beliau mengatakan, inna hubbaka iyyaha yudkhiluka al-jannah. Sesungguhnya kecintaan kamu kepada Al-Ikhlas ini memasukkan kamu ke dalam al-jannah. Jadi, qultu, saya katakan, kata Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, wa hadithul mubarak ibn Fudalah an Thabitin qad akhraj al-Imam Ahmad rahimahullah faqal. Kata Imam Ahmad, haddathana Abu Nadhr. Abu Nadhr Hashim ibn Qasim. Hashim ibn Qasim, laqabnya Kaisar. Qala haddathana Mubarak, dari Ibn Fudalah, an Thabit al-Bunani, an Anas bin Malik qala. Dia mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Faqal, dia mengatakan, inni uhibbu hadhihi surah. Sesungguhnya aku mencintai surat ini. Itu qul huwallahu ahad. Faqal Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada Al-Ikhlas ini memasukkan engkau ke dalam surga. Qala rahimahullah, dari Imam Ahmad bin Hanbal, qala haddathana Khalaf ibn al-Walid, قال حدثنا المبارك بن فضالة قال سمعت ثابتا. Ada kata sami'tu, tasrif bisama'. An Anas qala, qala rajulun ya Rasulullah. Berkata seseorang, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Aku mencintai surat ini. Fadzakara mithlahu. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Husain ibn Muhammad. Qala haddatsana Mubarak an Thabit an Anas fadzakarahu. Ini semuanya jalur dari Imam Ahmad, semuanya tertuju kepada Al-Mubarak bin Fudalah dari Thabit Al-Bunani. Qal qala Syekh Muhammad Hadi rahimahullah. Qala fartaqal hadithu ila sihhati walhamdulillah. Maka hadis ini naik kepada sahih walhamdulillah dengan dua jalurnya. Yang pertama Ubaidullah bin Umar al-Umari dari Thabit al-Bunani dari Anas, yang kedua Al-Mubarak bin Fudalah dari Thabit dari Anas, sehingga sahih li ghairihi. Qala Syekh rahimahullah, والمبارك بن فضالة وإن كان متلسا. مبارك بن فضالة meskipun seorang متلس suka menyamarkan hadis, faqad sarraha bitahdits, dia sudah tasrih terang-terangan mengatakan tahdits. Fi riwayati Khalaf bin Walid anhu, ini dari Imam Ahmad kama taqaddam, ya Khalaf bin Walid Mubarak qala sami'tu Thabita wa inda Darimi, dan juga di riwayat Darimi. قال درمي رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر مر بن فضالة قال حدثنا ثابت أن أنس فذكره sehingga aman dari tadrisnya Mubarak. Intinya ini hadis menjadi sahih li ghairihi. Barakallahu fikum. Baik, terkait dengan masalah matanya cukup jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan tindakan sang laki-laki Ansar yang jadi imam tadi. Beliau mengikrarkan mentakrir tindakan dia membaca setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas lalu surat yang berikutnya yang lainnya. Dan dikasih kejelasan kecintaan kamu kepada Al-Ikhlas membuat engkau dalam surganya Allah berkata Ta'ala. Keutamaan inilah yang menunjukkan makna fadilah. Sebab masuk surga. Maka ada fadilah keutamaan membaca Al-Ikhlas setiap rakaat setelah selesai Al-Fatihah disertai dengan surat yang lain bersamanya. Barakallahu fikum. Nah, takrir inilah yang dipakai. Kalau bicara tindakan sang imam tadi, nampak tegas dalam hadis sebelumnya, enggak masyhur. Rasul enggak pernah berbuat. Sahabat yang lain enggak pernah berbuat. Enggak mengerjakan. Nah, gitu ya. Enggak mengerjakan. Buktinya apa? Beliau bertanya. Buktinya apa? Para sahabat-sahabatnya, teman-teman dia komplain. Menunjukkan apa Ikhwan? Tidak masyhur di kalangan mereka. Ketika Rasul menanyakan hal itu, beliau mentakrir. Namanya sunnatun takririyah. Yang dipakai Ikhwan. Sehingga menunjukkan ini fadilah, keutamaan yang mengamalkan dengan niatan yang sama, maka dapat pahalanya. Barakallahu fikum. Gitu ya, maka diperbolehkan bahkan dianjurkan tapi bukan kewajiban, bukan persyaratan sah, bukan rukun salat. Boleh atau dianjurkan membaca Al-Ikhlas kemudian membaca surat yang lain bersama dengan dia setiap rakaat. Kalau dia terapkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat yang lain bersama dengan dia. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Faedah yang lain yang bisa kita ambil juga banyak. Yang pertama adalah kecintaan seseorang kepada kalamullah, Al-Quranul Karim. Terutama al-ikhlas sabab masuk surga. Kecintaan seseorang terhadap kalamullah, Al-Quranul Karim secara umum. Al-ikhlas secara khusus sabab dia masuk surga. Bukti cintanya dibaca. Paham ya? Selalu membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim. Lalu diamalkan. Faedah yang lain adalah keutamaan al-ikhlas secara khusus. Keutamaan al-ikhlas secara khusus. Yang membaca al-ikhlas dengan cinta, mencintai al-ikhlas dan membacanya dia, itu sebab dimasukkan dalam surga. Faedah yang lain. Faedah yang lain barakallahu fikum adalah ketika ada masalah yang perlu pembahasan. Ketika ada masalah yang perlu pembahasan dan tidak bisa ditarjih, maka kebiasaan salaf ialah kembali kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini kebiasaan para salaf. Merujuk kepada Rasulullah SAW ketika ada masalah-masalah ilmiah, diskusi ilmiah yang diperbincangkan. Dan tidak ada tarjih. Dari sini pula bisa kita ambil faedah kebiasaan salaf ar-rujul ila ahlihi innal muskilah. Rujuk kembali kepada yang ahlinya ketika ada muskilah, problematika. Barakallahu fikum. Faedah yang lainnya lagi adalah masru'iyatu al-istifsar. Syariat istifsar, meminta penjelasan, meminta penjabaran pada seseorang yang melakukan sebuah tindakan yang diduga enggak tepat. Istifsar, ditanyai apa alasannya, apa argumentasinya. Seperti tindakan Nabi kita Muhammad SAW yang istifsar, minta penjelasan kepada sahabatnya. Ma yalzamuka hadhihi surah. Apa yang membuat engkau menetapi surat ini? Gitu. Ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'mur bi ashabuk. Wahai fulan, kenapa? Apa yang menghalangi engkau mengerjakan yang diperintahkan sama teman-teman kamu? Ma yahmiluka. Ada istifsar. Dan itu tariqah nabawiyah. Tariqah nabawiyah, tariqah salafiyah, yang dengan itu semuanya akan selesai. Ya. Di sini Rasul mendapatkan laporan dari ashabu hadzal imam, teman-teman imam tadi. Beliau juga istifsar langsung kepada yang dimaksud. Yang ini melaporkan, ya Rasulullah, dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Dan Rasul dia langsung menghukumi. Tanya kepada ya pihak yang kedua. Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian? Istifsar. Nah, ketika dia menjelaskan dan ternyata tindakannya itu diperbolehkan atau dianjurkan, ya enggak ada masalah. Enggak dilarang. Oh, seperti itu. Labas, yang ini labas. Oh, demikian. Yang ini dianjurkan. Hakada. Selesai. Yang menyampaikan berita enggak salah. Dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar, yang dia pahami, yang dia ilmui. Kok janggal gitu loh. Sampaikan. Barakallahu fikum. Setelah diklarifikasi, diistifsar, jelas tindakan dia ternyata boleh. atau dihancurkan. Maka yang ini tidak ada masalah, kabar yang antum sampaikan benar, cuma tindakan fulan ternyata boleh atau dihancurkan. Selesai. Demikian tariqah nabawiyah, tariqah salafiyah di dalam menyelesaikan sebuah muskilah. Barakallahu fikum. Hakadha. Dan itu sangat banyak sekali contoh-contoh yang lain, riwayat yang lain yang berbicara masalah itu. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Faedah yang lain terkait dengan masalah keimaman ialah yang menjadi imam yang paling afdal di antara mereka. Afdal dari sisi bacaannya, hafalannya, afdal dari sisi ilmu, ilmu dia tentang hukum-hukum salat. Paham ya? Saya sudah dijelaskan dalam hadis yang lain terkait dengan bab ini. Yang mengimami kalian, aqra'ukum li kitabillah, yang paling qari' tentang kitabullah. Qari' di masa lalu, hafalannya, bacaannya bagus dengan tartib. Bahkan dengan tartib. Sehingga imam itu dipilih yang terbaik. Tidak asal jadi imam barakallahu fikum. Yang kedua terkait dengan masalah keimaman. Dan lebih afdal lagi, imam yang ditunjuk adalah imam yang mereka cintai, yang mereka sukai. Bukan yang dibenci. Ya, wa karihu ayya ummahum ghairu. Dia tidak suka kalau ada orang lain yang mengimami mereka. Senang dengan imam ini. Senangnya dikarenakan afdaluhum, yang paling afdal di antara mereka. Itu nanti salat jamaah itu nyaman. Ya kan? Yang jamaah nyaman, imamnya nyaman, makmumnya juga nyaman, dikarenakan hatinya menyatu, senang dengan imamnya, senang dengan bacaan imamnya, senang dengan ilmu yang dimiliki masalah ahkamus shalah, wa hakadha. Barakallahu fikum. Naam. Wa hadha wadihun insyaallah ta'ala. Jadi yang dihafalkan yang mana ini? Yang dihafalkan adalah dari sanadnya Abu Ya'la al-Mausuli. Gitu ya. Yang mau panjang boleh, tapi yang mau pendek yang pertama tadi. Dari Abu Ya'la al-Mausuli rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala bis-shawab. Hadza kafi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, sesekali dipraktekan juga tidak apa-apa. Bagus supaya pernah mempraktekan bimbingan-bimbingan sunnah. Yang ini bukan sunnah qauliyah, bukan sunnah fi'liyah, tapi sunnah takririyah. Barakallahu fikum. Jadi yang mempraktek siapa ini? Ya imamnya, semakmumnya. Barakallahu fikum.